Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fama'asyir al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah pada sah. Penguasa lah yang menentukan itu semua. Mereka yang menentukan bendera-bendera, artinya komando-komando yang benar-benar nanti akan ditaati oleh segala aparaturnya, segala rakyatnya, yang mereka menjadi orang-orang mujahidin, jihad fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, di atas satu komando, di atas satu bendera yang dimiliki oleh penguasa, pemerintah tersebut. Wahuwa alladhi yakhtarul junud wal muqatilin, bahkan penguasalah yang memiliki wewenang untuk memilih siapa-siapa yang bisa menjadi tentara mereka, siapa-siapa orang yang berjihad bersama mereka. Ketika ada satu bahagian diri rakyat yang ditolak oleh penguasa, maka kita tidak boleh protes, tidak boleh menyampaikan kritikan kita. Kalau penguasa yang sudah melarang kita untuk berjihad karena satu dan lain hal, karena satu dan lain alasan, maka kita harus mendengar dan taat. Dan ini terjadi di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika beberapa sahabat ketika itu yang masih belum balig, masih usia 10 tahun, 11 tahun, tapi memiliki semangat yang luar biasa dalam berjihad bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun Nabi alaihi salatu wassalam melarangnya karena satu alasan, mungkin masih terlalu belia, mungkin masih terlalu muda. Di kesempatan yang lain Nabi alaihi salatu wassalam menolak seorang yang berjihad bersama beliau karena memiliki ayah dan ibu, karena masih memiliki orang tua. Pertimbangan-pertimbangan yang matang dari penguasa. Maka pemerintahlah yang berhak menentukan satu bendera, siapa yang akan berjihad di satu tempat. Demikian pula mereka yang berhak menentukan siapa-siapa yang akan ikut serta, orang-orang yang akan ikut serta di dalam medan pertempuran tersebut. Wa yu'ammirul umara, dan mereka lah yang memimpin para amir, para penguasa. Karena penguasa tertinggi itu akan memimpin amir-amir yang lainnya, penguasa-penguasa yang lainnya. Kalau di zaman kita sekarang presiden itu tertinggi, maka gubernur-gubernurnya pun akan mengikuti arahan dari sosok yang paling tertinggi, yaitu presiden. Wa yujannidus saraya wal juyush, demikian pula penguasa, pemerintah yang sah, mereka memiliki hak untuk mengatur tentara-tentara, siapa-siapa pasukan yang akan dikirim ke satu daerah konflik untuk menetapkan dan menegakkan jihadu fi sabilillah. Wa yusallihul mujahidin, bahkan mereka para penguasa pula yang berhak untuk memberikan persenjataan, persenjataan yang lengkap kepada para mujahidin, orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Wa yuwajjihuhum ila ghazwil adu, mereka pun yang membimbingkan para mujahidin tersebut untuk memerangi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'ayyinu lahum al-jihata allati yagzunaha, demikian pula para penguasa lah yang menentukan di daerah mana mereka bisa menyerang satu tempat, satu desa atau yang semisalnya. Fal jihadu, maka jihad, medan perang ini, min salahiyatil imami walaysal jihadu fawda, disebutkan oleh beliau hafidhahullah wara'ah, maka hakikatnya berjihad, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan wewenang yang dimiliki oleh penguasa dan bukanlah fawda yang akan memunculkan keributan apabila semua jihad diberikan kepada orang yang memiliki massa. Ada seorang yang memiliki massa, ada satu kelompok yang memiliki massa, ada satu kelompok yang memiliki orang-orang yang berhak untuk dikirimkan ke satu daerah, misalkan konflik dan yang semisalnya, mereka yang berangkat sendiri tanpa komando dari seorang penguasa. Itu tidak ada di dalam syariat Islam. Karena kata beliau, hafidhahullah wara'ah, inti dari jihad fi sabilillah adalah wewenang hak murni yang dimiliki oleh penguasa. Walaisal jihad fawdha, jihad itu bukan justru menjadikan carut marut keadaan satu negara, satu daerah konflik, bukannya tambah baik malah tambah parah. Bahkan sampai terjadi satu bendera Muslim berperang melawan bendera Muslim yang lainnya. Seperti yang kita lihat di Suriah, seperti yang kita lihat di Libya. Kelompok-kelompok kaum Khawarij ketika mereka dalam tanda kutip sok mau berkuasa dan mengirimkan pasukan-pasukan mereka setelah digembleng di Indonesia atau di tempat-tempat yang lainnya, kemudian mereka berani untuk memberikan persenjataannya, lantas mereka dikirim ke daerah-daerah tersebut yang katanya kaum muslimin terdolimi dan yang lainnya, mengatasnamakan jihad. Akhirnya mereka na'udzubillah min dzalik, yang menjadi musuh mereka adalah kaum muslimin sendiri, akhirnya rusak. Seperti apa yang digambarkan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan, Al-Fauzan Fawdha, keadaan yang tidak kondusif. Bagaimana seorang kalimatul la ilaha illallah yang mengucapkan kalimat tauhid malah diperangi, malah dibunuh. Berbeda dengan keadaan apa yang telah ditentukan oleh penguasa. Kalau memang penguasa yang telah menentukan ini adalah jihad yang syar'i, para ulama pun demikian telah menentukan ini adalah jihad yang sah, baru kaum muslimin berbondong-bondong untuk mendatangi tempat tersebut agar tempat tersebut bisa menjadi selamat dari kekuasaan orang-orang kafir, wal'iyadzu billah. Bagi khawatir filah yura'akumullah, dilanjutkan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan, kullu man arada hamlas silah wa yaktulu wa yahjum wa yakul ana ujahid fi sabilillah. Tidak bisa perkara ini dibuka lebar pintunya kemudian diucapkan atau ada komentar yang mengatakan bahwa saya bisa mempersenjatai pasukan saya, atau bahkan saya bisa memegang senjata untuk saya pribadi, berbekal senjata ini dan senjata itu, dan saya berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala di daerah tertentu, daerah fulaniyah. Kemudian dia mengatakan ana ujahid fi sabilillah, aku berniat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang demikian kondisinya, kata beliau, hadza laisa jihadan fi sabilillah. Pada hakikatnya apa yang dianggap orang tersebut sebagai jihad bukanlah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak termasuk sebagai jihad yang sah. Tidak termasuk sebagai jihad yang syar'i. Karena salah satu ciri khas dari jihad yang syar'i yang sah, yang pertama, di bawah satu komando, di bawah satu bendera, penguasa yang sah, pemerintah yang sah. Walaupun bukan satu daerah yang di dalamnya tersebar mayoritas kaum muslimin. Misalkan ada jihad syar'i yang telah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi, kemudian diperintahkan semua hamba Allah Subhanahu wa taala, semua manusia berbondong-bondong untuk ke satu daerah konflik tersebut untuk menyuarakan jihad fi sabilillah. Ini demikian boleh karena jihad syar'i. Tapi kalau ternyata pemerintah tidak memerintahkan, demikian pula penguasa yang ada, Mamlakah Arabiyah Saudiyah, memiliki tentara tersendiri, memiliki pasukan tersendiri, bahkan mereka sudah memiliki taktik tersendiri dalam berjihad, dalam berperang, seperti yang mereka lakukan di negeri Yaman ketika mereka memerangi orang-orang Houthi dari kalangan Syiah Rafidah Al-Imamiyah dan yang semisalnya. Mereka tidak membutuhkan bantuan dari negara-negara yang lain, Indonesia, Malaysia dan yang seterusnya, tidak membutuhkan tenaga kaum muslimin. Ketika kaum muslimin ke sana berjihad dengan dalih tadi, saya bisa mempersenjatai diri saya sendiri, saya bisa mempersenjatai pasukan saya. Misalkan ada satu kelompok, satu ormas yang berhak untuk mengeluarkan senjata-senjata tadi, lantas mereka ingin berjihad mengikuti komandonya Mamlakah Arabiyah Saudiyah di negeri Yaman misalkan, tetap tidak boleh. Karena seperti yang sudah diisyaratkan, alladzi yakhtarul junud wal muqatilin huwa. Mereka lah penguasa lah yang memilih pasukan-pasukan. Karena mereka yang tahu bagaimana kualitas si fulan, kualitas si allan. Tidak semua kaum muslimin yang bisa menjadikan penyerangan mereka lebih baik. Karena mungkin ada ternyata kaum muslimin yang bisa menjadi kemudaratan, bumerang, senjata untuk mereka. Na'udzubillah min dzalik, akhirnya mereka terkalahkan dengan satu dua orang muslim yang sok berani dan sok berkuasa dalam berjihad fi sabilillah. Maka ketika ada pihak-pihak tertentu, ormas-ormas tertentu yang mengatakan kami siap untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada komando, tanpa ada satu bendera dari penguasa yang sah, pemerintah yang sah, maka disebutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, hadza laisa jihadan fi sabilillah. Ini bukanlah bahagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al jihadu fi sabilillah munazzam wa madbutun bidhawabit syar'iyyah. Karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala semuanya teratur, rapi. Jihad itu bukan hanya sekedar membunuh, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Bukan hanya sekedar memerangi. Banyak hak-hak seorang yang tua misalkan, atau para wanita, atau anak-anak kecil yang harus dijaga. Tidak sembarangan. Inti dari jihad fisabilillah, inti dari peperangan yang dikeluarkan fatwanya oleh para ulama. Semisal yang terjadi di masa pemerintahan Banu Ubaid Al-Qaddah. Ini diisyaratkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah di dalam karya beliau Al-Kashf. Banu Ubaid Al-Qaddah adalah satu kelompok, satu ormas kalau bahasa kita sekarang, yang mereka menisbahkan diri mereka kepada Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka menganggap bahwa mereka adalah keturunan dari baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam, dari jalur Fatimah, demikian pula sang suami Ali bin Abi Thalib. Maka mereka mengatasnamakan diri mereka sebagai Fatimiyun. Tapi ternyata para ulama ahli sejarah menelaah lebih dalam, ahli nasab, ahli keturunan ditelaah, dipelajari lebih dalam. Ternyata pengakuan Banu Ubaid Al-Qaddah ini palsu. Justru didapati satu kenyataan yang mengagetkan. Ternyata kakek buyutnya Banu Ubaid Al-Qaddah yang mereka namakan sebagai diri mereka sebagai Fatimiyun adalah seorang Yahudi, Zionis. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan darah Fatimah bintu Rasulullah, terlebih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu hanya buatan mereka saja, kedustaan mereka. Oleh karenanya para ulama menjadikan nama dan label di tengah-tengah mereka bukanlah Fatimiyun tapi Al-Ubaidiyun, karena keturunan Banu Ubaid. Kakek buyut mereka Zionis, seorang Yahudi. Singkat cerita ya khawati filah ya ra'akumullah, mereka ini menguasai beberapa daerah muslim, Maroko, demikian pula daerah-daerah yang lainnya dikuasai oleh mereka dengan akidah yang rusak, seperti yang sudah kita ketahui. Karena Banu Ubaid Al-Qaddah Al-Ubaidiyun ini, kalau kita menilik sejarah yang ada, mereka lah yang mengkoar-koarkan apa yang terkait dengan kemurnian darah dari Ahlul Bait. Setiap manusia, setiap hamba Allah yang mengalir darah padanya Ahlul Bait, keturunan Fatimah atau Ali bin Abi Thalib atau yang semisalnya, kata mereka, pasti akan mendapatkan jaminan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Keyakinan mereka yang kedua menunjukkan kepada kita rusaknya akidah mereka. Pembesar mereka mengatakan innama ana Allah wallahu ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, Allah adalah aku. Wahdatul wujud. Ini keyakinan mereka yang nanti ketika mereka ini dibicarakan dalam sejarah Islam, keluarlah Ubaidiyun ini sebagai orang yang pertama kali mencetuskan perayaan Maulid Nabawi dari kalangan Syiah. Oleh karenanya kita mungkin mengetahui beberapa penjelasan dari para ulama kita tatkala membahas tentang bid'ahnya Maulid Nabi di tanggal 12 Rabiul Awal, yang mereka bahasakan dengan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali ketika ditelik dalam sejarah, dilihat dalam sejarah, adalah Banu Ubaid Al-Qaddah yang merayakan hal tersebut. Keyakinan wahdatul wujud. Saya adalah Allah, Allah adalah saya. Ini pembesar mereka. Tapi ma'al asaf, sangat disayangkan, sejarah membuktikan mereka menguasai beberapa daerah muslim. Para ulama, ahlul ilm, kalau terkait dengan kedzaliman dan kerusakan yang ada di tengah-tengah mereka di atas bumi Allah subhanahu wa ta'ala terlalu banyak untuk dikisahkan. Maka para ulama, para ahlul ilm yang hidup di zaman tersebut bersepakat, berijma' untuk memerangi Banu Ubaid Al-Qaddah yang walhamdulillah istanqadhu biladal muslimin, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, berhasil diselamatkan beberapa daerah kaum muslimin dari kedzaliman dan kekuasaan mereka, wal'iyadhu billah. Padahal mereka mengerjakan ibadah salat, padahal mereka mengikrarkan dua kalimat syahadah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, padahal mereka berhaji, padahal mereka bersedekah dan yang lainnya dari amaliyah-amaliyah arkanul Islam yang sudah kita ketahui. Nampaknya mereka sebagai seorang muslim tapi akidahnya hancur, rusak. Bagaimana mungkin Allah bersatu dalam wujud seorang hamba? Hamba pun adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Rusak akidahnya. Belum lagi terkait dengan keguluan mereka, berlebih-lebihannya mereka dalam mengkultuskan. Bukan menghormati. Kalau menghormati ahlul bait itu akidah ahli sunnah. Kita menghormati keluarga-keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai ke tahap mengkultuskan semua yang mengalir darah ahlul bait, pasti masuk ke dalam jannah. La. Itu namanya mengkultuskan, mensucikan. Tapi menghormati, iya. Kita menghormati Ahlul Bait, naam. Itu bahagian dari akidah Ahli Sunnah. Bahkan yang membenci Ahlul Bait, orang-orang yang hakikatnya tidak mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi harus sesuai dengan takarannya. Tidak boleh terlalu berlebihan. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlebih-lebihan akan mendatangkan kebinasaan pada seseorang, wal iyadhu billah. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika para ulama bersepakat menjadikan daerah kekuasaan Banu Ubaid Al-Qaddah sebagai biladu harbin, tempat yang syar'i untuk diadakan jihad di dalamnya. Ya, masyaikh. Tempat yang syar'i untuk diadakan jihad di dalamnya, tidak boleh sama sekali dari kalangan muslimin yang membela kejahatan-kejahatan mereka, kerusakan-kerusakan akidah mereka, tidak. Bahkan para ulama menyerukan berjihad untuk melawan kekuasaan dan kedzaliman Banu Ubaid Al-Qaddah. Satu bendera kekuasaan kaum muslimin. Akhirnya walhamdulillah, seperti yang diisyaratkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, diselamatkanlah beberapa daerah kaum muslimin dari kedzaliman mereka. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, ini tidak bisa dijadikan sebagai satu hal yang setiap insan, setiap manusia, setiap ormas melihat, oh saya memiliki kemampuan, ayo kita buat, kita berangkat berjihad, kita melakukan ini dan itu. Lah, enggak bisa demikian. Semuanya harus diatur, tertata rapi, kata Syekh. Wal jihadu fi sabilillah munazzamun madbutun bi dhawabit syar'iyyah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala perkara yang munazzam, diatur. Rapi, tidak sembarangan. Tidak main perang, tidak main membunuh, tidak main mendzalimi, na'udzubillah min dzalik, menyerang dan yang semisalnya. La, munazzam madbut bidua bi syar'iyyah, sudah ada aturan-aturan syar'iyahnya, ada batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang dipesankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam jihad yang beliau menjadikan pasukan sahabah, bahkan kibarus sahabah, sebagai pasukan terdepan di tengah-tengah kaum muslimin melawan al-musyrikin al-kuffar. Kalau kalian bertemu anak-anak kecil, biarkan. Jangan sampai kalian lukai, jangan sampai kalian bunuh para wanita, anak-anak kecil, orang-orang tua, biarkan. Jangan sampai jihad ini menjadi tempat untuk mendzalimi orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Jihad ini amalan ibadah yang mulia. Jangan sampai dirusak hanya karena satu dua hal yang terkait dengan gelora hawa nafsu, wal iyadhu billah. Amma idza dakhalathul fawda sara takhriban, apabila jihad fi sabilillah, kata beliau, sudah dimasukkan ke dalamnya perkara al-fawda, sesuatu yang carut marut, tidak teratur, bebas, siapapun mau bunuh, bunuh, siapapun mau memenggal leher seorang musuhnya, dia penggal tanpa melihat maslahat dan mafsadatnya. Sara takhriban, ini namanya kerusakan, bukan jihad, ini namanya kerusakan, kata beliau. Wa sara dararuhu aktsaru min naf'ihi in kana fihi naf'un, dan kemudaratannya, dampak negatifnya itu jauh lebih dirasakan dibandingkan dengan manfaatnya. Itu pun kalau ada, kalau ada manfaatnya. Tapi ketika ditimbang-timbang antara kemudaratannya dan manfaatnya, antara dampak negatifnya dengan positifnya, kalau sudah jihad tidak teratur, tidak di bawah satu bendera penguasa, tidak di bawah batasan-batasan syar'i, maka dampak negatifnya jauh lebih besar dibandingkan dampak positifnya, wal iyadhu billah. Fadhararun najimu anhu akthar, maka kemudaratan yang dihasilkan sangatlah besar dibandingkan dengan manfaatnya. Fal umuru laha dhawabit, maka setiap perkara memiliki batasan-batasan tertentu. Wal jihadu amruhu azim, dan berjihad ini perkaranya sangat agung, sangat mulia, tidak bisa dicoreng dengan hawa nafsu, tidak bisa dicoreng dengan darah-darah yang halal, darah-darah yang haram untuk ditumpahkan, afwan. Yahtaju ila indibat, perlu diatur dengan rapi. Yahtaju ila taqayyudin bi ahkamil jihadil madhkura fil kitabi was sunnah wa kalami ahlil ilm. Perlu untuk ada batasan-batasan, perlu adanya batasan-batasan syariat yang benar-benar direalisasikan dalam hukum-hukum jihad yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahkan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah Nabi Alaihi Salatu Wasallam, demikian pula yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam fatwa mereka. Laisal amru fawda, diingatkan berkali-kali oleh beliau, jihad ini bukan satu hal yang mengakibatkan fawda, keributan. carut marut, keadaan yang tidak kondusif. Tidak demikian. Karena melihat jihad syar'i yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang namanya menghancurkan rumah seorang musyrik, menghancurkan rumah kediaman-kediaman mereka, membunuh para wanitanya dan yang seterusnya. Sama sekali tidak. Diperangi di medan jihad tersebut hanya terbatas di medan tadi, seperti misalkan peperangan Uhud. Di medan Uhud saja. Al-Khandaq demikian pula, tidak meluas sampai ke ujung kota Madinah, keluar kota Mekah dan yang seterusnya. Tidak, enggak ada yang rusak. Kalau sekarang yang mengatasnamakan jihad yang katanya syar'i, katanya mampu kaum muslimin untuk memerangi kaum musyrikin yang ada di Suria, yang ada di Libya dan yang lainnya, ternyata kenyataannya rumah-rumah muslimin yang hancur na'udzubillah min dzalik akibat dinamit-dinamit mereka, bom-bom mereka. Nisa al-muslimat yang menjadi korban fasad, kerusakan. Maka diingatkan di sini oleh beliau, fal umuru laha dawabit, setiap perkara dalam urusan jihad fisabilillah bisa diatur dalam syariat, atau bahkan harus benar-benar tunduk dalam aturan-aturan syariat. Laisal amru fawdha, tidak bisa diucapkan atau dilakukan begitu saja. Bi ayati wahidun min du'atil fitnah wa yataza'amu haula'il ghalin awil mutatarrifin awil jihad alladhina la yadruna yataza'amuhum wa yaqul nujahid fi sabilillah. Jangan sampai ada seorang dari kalangan du'atil fitnah, dai yang membawa fitnah. Para du'at, ikhwati fillah yarhamukumullah, disebutkan oleh Syekhuna Al-Jabiri alaihi rahmatullah, dai yang menisbahkan dirinya menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya itu terbagi menjadi tiga bahagian. Pada hakikatnya terbagi menjadi tiga bahagian para du'at, para dai. Bahagian yang pertama, kata beliau di dalam Al-Ittihaf, dai yang benar-benar berada di atas basirah. Du'atun ala basirah, dai di atas ilmu syar'i. Mereka berjalan di atas dakwahnya, di atas bimbingan Allah, di atas bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam, di atas bimbingan para ulama. Ini golongan yang pertama, du'atun alal basirah. Yang pertama kali. Yang inilah disebutkan oleh Syekhuna alaihi rahmatullah, hum as'adun nas. Mereka adalah manusia yang paling berbahagia. Kenapa? Banyak kebaikan-kebaikan yang akan mereka rasakan. Karena mereka menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan bagaimana tata cara ibadah salat, menyebarkan bagaimana tata cara ibadah al-wudu, mengajarkan bagaimana tata cara membaca Al-Qur'anul Karim. Setiap orang yang mendengarkan nasihat tersebut, tergerak hatinya untuk menjaga ibadah salat, menjaga Al-Qur'an dan yang seterusnya, mereka yang akan mendapatkan pahala-pahala tersebut sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama, du'at alal basirah, berada di atas ilmu syar'i, bimbingan Al-Quran, Sunnah dan para ulama as-salaf. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu ta'ala, adalah du'atul jahl, para da'i tapi mereka tidak dibimbing dengan Al-Quran, tidak dibimbing dengan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, apalagi bimbingan para ulama. Mereka berdakwah di atas kejahilannya. Inilah yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai du'atun ala abwabi jahannam, para duat, para dai yang hakikatnya bukan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memanggil orang-orang berada di sekitar mereka, memanggil masa-masanya, memanggil mad'u-mad'unya, murid-muridnya, hakikatnya untuk masuk ke dalam neraka jahannam wal iyad billah. Al-jahal. Du'atul jahal, kata beliau. Yang pertama du'at ala basirah, di atas ilmu syar'i, yang kedua di atas kejahilan. Terlalu banyak. Apalagi di masa kita sekarang. Orang-orang yang berani untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak pernah diketahui di mana belajarnya. Bahkan sebagian ada yang mantan preman, orang-orang yang dahulunya gelap, hidup di dunia kegelapan, narkotika dan yang seterusnya, namun dijadikan sebagai dai. Du'atul jahal, tidak terbimbing dengan Al-Qur'an, demikian pula Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, demikian pula ulama as-salaf. Yang ketiga, kata Syekhuna alaihi rahmatullah, du'atul fitnah, inilah yang dibahas oleh Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan, bi ayyati wahidun min du'atil fitnah, ada satu orang yang membawa fitnah, jadi para dai tapi tidak membawa ilmu, tidak membawa manfaat, justru membawa fitnah, perpecahan. Du'atul fitnah, wa yataza'amu haula'il ghalin, dan mereka menyangka orang-orang yang berlebih-lebihan dalam urusan-urusan agama mereka, atau mungkin orang-orang yang jahil, alladzina la yadrun, mereka orang-orang yang tidak memahami, orang-orang yang tidak mengetahui. Inilah target dari golongan yang ketiga yang dinamakan oleh Syekhuna alaihi rahmatullah dengan du'atul fitnah. Dibahasakan pula oleh beliau rahimahullahu taala Syekhuna al-Jabiri rahimahullah rahmatan wasi'ah dengan du'atul inhiraf. Dai yang membawa penyimpangan. Disebutkan sejarah secara ringkas, kata Syekhuna alaihi rahmatullah, yang pertama kali berada pada barisan golongan yang ketiga ini adalah As-Saba'iyah. Siapa As-Saba'iyah? Mereka para pengikut Abdullah ibn Saba. Al-Yahudi, seorang Yahudi yang masuk ke dalam Islam tapi menyembunyikan kemunafikannya, wal'iyadhu billah. Itu du'atul fitnah. Dikenal dengan bahasa para ulama As-Sawriyun. Lahir di tengah-tengah mereka As-Sawriyun. Orang-orang yang memberontak, na'udzubillah min dzalik. Du'atul fitnah inilah yang nanti akan memprovokasi umat untuk membenci Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda ahlul jannah. Tapi diprovokasi akhirnya sampai terbunuh. Demikian pula deretan dari du'atul fitnah ini, kata Syekhuna alaihi rahmatullah, masih di dalam kitab yang sama Al-Ittihaf, adalah dari kalangan kaum Khawarij. Juga sama memprovokasi umat untuk membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Akhirnya ketika As-Saba'iyah ahlus Saba, mereka membenci Utsman bin Affan, dikepung Utsman bin Affan, dibunuh, dihalalkan darahnya, padahal ahlul jannah, padahal sahabat Nabi, padahal malaikat-malaikat Allah malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Demikian pula kaum Khawarij mengikuti jejaknya As-Saba'iyah. Mereka yang na'udzubillah min dzalik akhirnya sampai kepada tingkatan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Ini semua kata beliau alaihi rahmatullah Syekhuna al-Jabiri bahagian dari du'atul fitnah, du'atul inhiraf, du'atul dhalal. Maka du'atul fitnah ikhwati fillah yara'akumullah akan membawa penyimpangan, akan membawa fitnah di akhir zaman ini khususnya. Mereka tidak akan rela kaum muslimin dekat dengan dakwatus salafiyah. Mereka tidak akan rela kaum muslimin dekat dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka du'atul fitnah kalau di zaman kita sekarang akan mengeluarkan statement bahwasanya musik itu halal. Padahal diharamkan oleh Al-Quran dengan sekian banyak ayatnya. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahihah. Riwayat yang tidak diragukan lagi. Apakah riwayatnya berpenyakit, berselisih para ulama al-muhaddithin? Tidak sepakat para ulama riwayatnya sahihah. Haram musik itu, al-ghina. Para sahabat pun demikian menafsirkan ayat-ayat Allah dengan keharaman musik. Tapi mereka menjadi orang terdepan yang na'udzubillah min dzalik menghalalkan sesuatu yang bisa membahagiakan para mad'unya. Boleh musik, silahkan. Siapa yang mengharamkan? Ikhtilat. Campur baurnya antara laki dengan perempuan juga dihalalkan, diperbolehkan oleh mereka. Bahkan sebahagian mereka melakukan kajian di depan para nisa, para ummahat tanpa adanya hijab. Sebahagian lagi dengan melepas kacamatanya agar saya tidak bisa memandang anda-anda wahai para nisa, na'udzubillah min dzalik, tanpa adanya hijab. Ini du'atul fitnah di masa kita sekarang, ada orangnya menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaih salatu wassalam. Hijab, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ketika ada kaum muslimin yang ingin bertanya kepada ummahatul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha atau yang lainnya, miwara'i hijab, tanyalah mereka dari balik hijabnya. Justru du'atul fitnah mempraktekkan hal yang berlawanan na'udzubillah min dzalik dengan ajaran Islam, ajaran Al-Quran, sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berjalan terus du'atul fitnah masa ke masa sampai saatnya, kata Syekh Al-Fauzan, mereka akan mengkowar-kowarkan, menyuarakan permasalahan jihad, jihad dan jihad. Ini sejak lama. Salman Al-Auda, Muhammad Al-Arifi, dan yang seterusnya menyuarakan jihad. Ayo jihad di Suriah, itu jihad yang syar'i. Ini yang diisyaratkan oleh beliau. Du'atul fitnah. Yang mereka orang-orang yang menjadi korban sebenarnya adalah para juhal, orang-orang yang tidak tahu. Anak-anak muda yang semangat ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berjihad fisabilillah, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala yang dalam tanda kutip sedang dihinakan. Siapa yang menghinakan agama Allah? Ternyata di Suriah terjadi peperangan antar muslimin. Hakikatnya siapa yang menghinakan agama Allah subhanahu wa ta'ala? Bahkan Syekh Shalih Ibn Fauzan hafizahullah wara'ah di dalam fatwa beliau yang lainnya menyampaikan dengan tegas, kalau seandainya mereka du'atul thawrah, du'atul fitnah yang membahas permasalahan jihad syar'i, jihad syar'i, jihad syar'i di Libya, Suriah dan yang lainnya, meyakini kesyar'ian fatwanya mereka, kenapa tidak mereka yang langsung terjun dengan keutamaan jihad yang telah mereka ketahui tentunya. Akan ditunggu dengan sekian banyak bidadari, Allah subhanahu wa ta'ala akan wafat dalam keadaan syahid, dalam keadaan mulia. Dan yang lainnya, keutamaan yang mereka bakar, provokasikan terus kepada pemuda-pemuda kaum muslimin. Maka ikhwati filah yara'akumullah, bi'ayyatiya wahidun min du'atil fitnah, kata beliau, wa yataza'am ha'ula'il ghalin, orang-orang yang berlebih-lebihan dalam urusan agamanya. Awil mutatarrifin, orang-orang yang pada hakikatnya tidak mengetahui apa yang sedang terjadi dalam medan dakwah. Awil juhal, orang-orang yang jahil. Alladzina la yadrun, enggak tahu hakikatnya jahatnya du'atul fitnah ini. Tidak tahu hakikat kebodohan, na'udzubillah min dzalik, yang ada di du'atul fitnah ini. Yataza'amuna wa yaqul, mereka akan menyuarakan terus seraya mengatakan nujahid fi sabilillah, ayo kita berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Du'atul fitnah, membawa fitnah demi fitnah, membawa perpecahan, membawa kesesatan demi kesesatan, wal'iyadzubillah. Bahkan khutifillah yara'akumullah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah di dalam karya beliau Ad-Da'u wad-Dawa al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anil Dawa'i Syafi, tentang sebuah riwayat yang sahihah yang datang dari baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menjelaskan bahwa di antara tanda akhir zaman adalah fitnah justru akan keluar dari para ulama, dari para ahlul ilm. Fitnah bukan dilahirkan dari orang-orang jahil, bukan dilahirkan dari orang-orang fasik, tidak, dari kalangan para ulama. Inilah yang dibahas oleh para ulama dengan ulama su, ulama-ulama yang jelek. Du'atun ala abu abi jahannam tadi, mereka menyeru katanya ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi pada hakikatnya menuju neraka jahannam. Bagaimana tidak mereka dikatakan ulama usu yang menghalalkan musik? Bagaimana mereka tidak dikatakan ulama usu, ulama yang jelek, yang menghalalkan ikhtilat, yang menghalalkan na'udzubillah min dzalik hubungan antara satu pemuda dengan pemudi yang lainnya dalam niat ta'aruf, berpacaran islami kata mereka, dan yang lainnya dibawa sekarang nama-nama islami, disandarkan kepada Islam. Du'atul fitnah, du'atul su, ulama usu. Yang ini kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka di akhir zaman akan menjadi orang yang paling jelek, al-ashrar tahta adimis sama, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka akan menjadi orang-orang yang paling buruk di bawah kolong langit. Siapa? Ulama usu. Harusnya para ulama membimbing umat di atas jalan istiqomahnya, di atas ibadahnya, di atas amalan-amalan solehnya, amalan-amalan ketaatannya. Namun dipalingkan semua umat dari itu. Dipalingkan dari Al-Quran, dipalingkan dari sunnah, dipalingkan dari para ulama agar bisa memenuhi hawa nafsunya. Wal'iyadzubillah. Apa kata Nabi SAW menutup hadis ini? Bahwa para ulama itu menjadi penyebab fitnah munculnya dari mereka dan akan kembali lagi ke tengah-tengah mereka. Ulama usu, du'atun ala abwabi jahannam, Nabi SAW yang melafadzkannya. Hati-hati ikhwati fillah yara'akumullah, tidak semua orang yang tampil di masa-masa ini, yang berbicara di tengah-tengah masyarakat, yang berbicara di atas-atas mimbar, bisa menjadi satu kudwah untuk muslimin. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang bukan menjadi kudwah dalam perkara yang baik, na'udzubillah min dzalik, justru menjadi kudwah. Itu da'inya saja boleh mengamalkan yang demikian, itu da'inya saja mengisap rokok, itu dibenarkan, bukan menjadi kudwatun salihah. Justru dengan ungkapan-ungkapan mereka, perlakuan-perlakuan mereka yang nyeleneh keluar dari Islam, menjadikan orang-orang lain, murid-muridnya juga mau terjun ke dalam keharaman demi keharaman. Apakah tidak demikian? Apakah dengan demikian tidak dinamakan sebagai ulama usu? Apakah dengan demikian tidak dinamakan sebagai du'atul fitnah, du'atul dalal, du'atul inhiraf? Jelas itu adalah nama yang terbaik yang disandangkan kepada mereka, wal'iyadzubillah. Khawatifillah yara'akumullah, lanjutkan oleh Syekh Salih bin Fauzan al-Fauzan, hadza yu'tabaru min ad-darar 'ala al-Islam wal muslimin, justru ini mendatangkan kemudaratan, akan teranggap sebagai ancaman untuk Islam dan untuk kaum muslimin. Walaysa hadza jihadan, pada hakikatnya yang disuarakan oleh du'atul fitnah tadi, du'atul inhiraf tadi, nujahid fi sabilillah, ayo kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu pada hakikatnya bukanlah jihad yang syar'i. Kenapa? Li'annahu lam yataqayyad bidawabitil jihad. Karena jihad yang mereka serukan sama sekali tidak berpedoman dengan aturan-aturan jihad yang telah ditentukan Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Wa idza lam yataqayyad bidawabitil jihad sara fasadan wa laysa jihadan. Penting. Wa idza lam yataqayyad, apabila tidak diatur, apabila mereka tidak mau membuat satu batasan, apabila mereka tidak mau terikat dengan bimbingan Al-Qur'an, dengan bimbingan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, penjelasan para ulama, dengan dawabitil jihad. Jihad itu harus satu bendera, jihad itu harus satu komando, jihad itu tidak boleh membunuh para wanita, jihad itu tidak boleh menzalimi anak-anak kecil, jihad itu harus penuh dengan rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apabila mereka tidak mau berada dalam batasan-batasan ini, kata beliau, pada hakikatnya sara fasadan wa laysa jihadan, itu kerusakan, bukanlah jihad. Fasad. Bagaimana tidak fasad? Ketika praktek jihad, mereka nodai, mereka cemarkan, na'udzubillah min dzalik, mereka rusak dengan membakar hidup-hidup seorang musyrik. Lebih dari itu, membakar hidup-hidup seorang muslim. Seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dikurung, dibakar hidup-hidup. Jihad syar'i. Seperti yang dilakukan oleh mereka, kaum Daesh, ISIS, Khawarij. Membakar hidup-hidup seorang muslim yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Untuk orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, darahnya, hartanya, kehormatannya haram untuk diganggu. Kehormatannya tidak boleh diganggu, direndahkan, dicaci maki, difitnah dan yang seterusnya. Hartanya tidak boleh dirampas, apalagi darahnya, suci semuanya. Darahnya suci, hartanya suci, kehormatannya suci bagi seorang yang mengucapkan kalimat itu la ilaha illallah. Tapi apa prakteknya kaum Daesh? Dibakar hidup-hidup dalam satu kurungan, wal'iyadzu billah. Kalau musyrik mungkin masih, kafir mungkin masih bisa diberikan satu pembenaran, mungkin. Kalaupun itu dibenarkan dalam syariat, padahal tidak ada yang boleh menyiksa dengan api kecuali Rabbnya api. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. La yu'adzabu binnari illa rabbuna, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Khawati fillah yarakumullah, kalau mereka tidak mau diatur dalam tata cara jihad yang syar'i, maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, sar fasadan wa laysa jihad, dan pada hakikatnya itu adalah kerusakan, bukanlah sebuah jihad. Wa kullu syai'in tajawaza haddahu fa innahu yanqalibu ila diddihi. Faedah dan sebuah kaedah yang harus kita benar-benar fahami, segala sesuatu yang melampaui batas apapun bentuknya, kullu syai'in tajawaza hadd, segala sesuatu yang melampaui batas, kata beliau, fa innahu yanqalibu ila diddihi, maka hasilnya akan menghasilkan satu keburukan, lawannya, lawan dari kebaikan. Ketika seorang terlalu berlebih-lebihan dalam urusan, na'udzubillah min dzalik, ibadahnya, ibadah, tapi dia berlebih-lebihan. Yang harusnya sholat duhur 4 rakaat dia jadikan 6 rakaat. Yang harusnya sholat subuh 2 rakaat dia jadikan 4 rakaat. Berlebih-lebihan dalam syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka dia akan terjun, na'udzubillah min dzalik, kepada diddihi, lawan dari kebaikan tersebut, yaitu al-batil. Tidak ada lawan dari al-haq kecuali al-batil. Tidak ada lawan dari al-bid'ah kecuali sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya, ikhwati fillah yarakumullah, ketika ahlus sunnati wal jamaah berpegang dengan apa yang telah dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketahuilah, yang keluar dari bimbingan tersebut, yang tidak dipegang oleh ahlus sunnah, itu adalah perbuatan al-bid'ah wa dhalalah. apapun bentuknya. Maka kata beliau, kullu syai'in tajawaza hadduhu fa innahu yanqalibu ila diddihi. Segala sesuatu yang melebihi batasannya, tidak sesuai dengan takarannya, dia terlalu berlebih-lebihan, maka akan terjatuh pada lawannya, wal iyadu billah, kebatilan. Fahum yaquluna al'an liman ankara alaihim antum tamna'unal jihad fi sabilillah. Ditambah lagi kata beliau, para du'atul fitnah ini ketika mendengarkan para ulama, ketika mendengarkan pihak-pihak yang mengingkari mereka, yang membicarakan tentang kejahatan-kejahatan mereka, kedustaan-kedustaan mereka, fitnah-fitnah yang mereka timbulkan, maka para du'atul fitnah tadi akan bersuara, antum tamna'unal jihad fi sabilillah. Kenapa kalian, wahai para ulama, melarang kami untuk berjihad? Kenapa kalian para ulama melarang kami untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini kan kebaikan. Sama persis seperti ahlul bidah wal ahwa di zaman sekarang. Kenapa kalian wahai ahlus sunnah melarang kami untuk ziarah kubur? Kenapa kalian wahai ahlus sunnah melarang kami untuk tahlil, mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kenapa kalian melarang kami untuk bersolawat? Ini jawabannya dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Naqul, jawabannya adalah Nahnu la namna'ul jihad fi sabilillah. Kami tidaklah melarang kalian untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita analogikan. Tinggal kita kiaskan. Jawaban ini, ini jawaban globalnya. Kita tidak melarang kalian wahai ahlul bid'ah wal ahwa untuk mengucapkan tahlil la ilaha illallah. Kami tidak melarang kalian untuk bersolawat kepada Nabi. Kami tidak melarang kalian untuk berziarah kepada kuburan-kuburan. Enggak melarang. Naqul, dan kami katakan, kata beliau, jawaban yang lebih terperinci lagi, lakin naqul, akan tetapi kami katakan, la budda ayyan dhabital jihadu bidhawabitis syar'iyah. Wa ma ta'malunahu hadha fawdha wa laysa jihadan wallahu lam ya'mur bihadha. Kita tambahkan, kata beliau, jawabannya, selain kami tidak melarang kalian untuk berjihad di jalan Allah. Jangan asal menuduh. Jangan asal menyampaikan satu kedustaan. Oh, itu mereka melarang kami untuk berjihad fisabilillah. Sama sekali kami tidak melarang, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Akan tetapi yang kami katakan adalah, kata beliau, la budda ayyan dhabita. Apa yang kalian lakukan dari jihad harus sesuai dengan batasan-batasan syariah. Harus sesuai dengan bimbingan Al-Quran. Harus sesuai dengan bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Sementara apa yang sedang kalian lakukan, kata beliau, dari jihad yang semacam ini bukan jihad, ini fawdha namanya. Memancing keributan, mencoreng nama Islam, mencoreng rahmatan lil alamin yang telah dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan jihad. Yang kalian bawa ini adalah fawdha, keadaan yang sampai na'udzubillah min dzalik bisa diingkari oleh orang-orang musyrikin. Oh, demikian ternyata Islam. Berani, boleh membakar orang hidup-hidup, boleh membakar jemaah mereka hidup-hidup, boleh membunuh para wanita yang sedang hamil, boleh membunuh anak-anak kecil dan yang lain. Akhirnya tercoreng Islam. Wallah subhanahu wa ta'ala lam ya'mur bihada. Sama sekali Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan akan hal ini. Fawdha, keributan. Maka demikian pula kita ketika dituduh, kenapa kalian melarang kami bersolawat? Kita tidak melarang kalian bersolawat. Asalkan solawat kalian sesuai dengan batasan-batasan syariat, bimbingan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Penjelasan para ulama pun telah ada banyak. Kami tidak melarang kalian untuk berziarah kubur. Al-ana fazuruha, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Asalkan sesuai dengan batasan-batasan syariat. Jangan sampai sujud di kuburan-kuburan keramat. Jangan sampai tawaf di kuburan-kuburan keramat. Jangan sampai meminta kepada orang-orang yang telah mati diberikan keturunan, diberikan harta yang berlimpah, diberikan keberkahan hidup dan yang lainnya. Ud'uni, kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kalian kepada-Ku, itu yang diingkari. Jadi jangan sampai dibolak-balik. Kalian mengingkari ziarah kubur, bukan. Kalian melarang kami bersolawat, bukan. Tidak sama sekali. Silahkan bersolawat. Satu solawat akan dibalas 10 kali lipat. Tapi apa? Harus sejalan. harus sesuai dengan batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam menjadi tolak ukurnya. Penjelasan-penjelasan bimbingan para ulama pun menjadi tolak ukur dari apa yang telah dilakukan. Karena apa yang kalian lakukan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, adalah satu fawda, bukan jihad, satu hal yang memancing keributan dan mencoreng nama baik Islam. Fa iqamatul hajj wal ghazwi wal jumu'ati wal 'idi min salahiyat waliyil amr. Oleh karenanya, menyelenggarakan ibadah haji, demikian pula jihad fi sabilillah, demikian pula ibadah salat Jumat, demikian pula salat Id, dua hari raya, itu di antara wewenang yang dimiliki oleh waliyul amr. Qauluhu, ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wa salatul jumu'ati khalfahum jaizatun, dan melaksanakan salat di belakang mereka adalah satu hal yang diperbolehkan. Yakni maksudnya, walau kana indahum fiskun, walaupun mereka memiliki kefasikan. Walau kana indahum ma'asi, walaupun mereka memiliki kemaksiatan. Fa innahu yusalla khalfahum, maka boleh bagi muslimin untuk salat di belakang mereka. Li anna fis salati khalfahum jam'un lil kalimah, karena ketika kita tetap mengerjakan salat di belakang mereka walaupun bermaksiat, walaupun mereka melakukan kefasikan, ini adalah satu cara untuk menjaga persatuan umat Islam. Wa aidan, kata beliau, demikian pula al-fasiku, seorang yang fasik, idza ahsana fa ahsin ma'ahu. Apabila seorang fasik, ini orang jelek, penguasa yang jahat, zalim dia. Tapi kata beliau alaihi rahmatullah, idza ahsan, apabila berbuat baik padamu, satu kebaikan, fa ahsin ma'ahu, maka berbuatlah baik kepadanya, padahal fasik. Dikenal sebagai seorang, misalkan na'udzubillah min dzalik, ada teman-teman lama kita dikenal sebagai seorang peminum khamr. Ini bukan dari kalangan penguasa. Teman-teman duduk kita, seorang fasik. Ini kaidah umum yang diberikan oleh beliau. Ada seorang yang fasik, berbuat kebaikan padamu, balaslah kebaikan tersebut. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Apakah balasan kebaikan kecuali kebaikan yang serupa? Seorang teman lama kita, na'udzubillah min dzalik, sampai sekarang masih minum khamr. Berbuat baik kepada kita, memberikan hadiah kepada anak-anak kita misalkan, memberikan hadiah ala kadarnya kepada kita, ahsin ma'ahu, kata beliau, balas kebaikan tersebut. Kalau levelnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan kebaikan yang dibalas dengan kebaikan, tapi kejahatan, kezaliman yang beliau terima alaihi salatu wasallam, itu yang dibalas dengan kebaikan. Itu level ibadah, level iman yang sempurna. Mungkin kita sulit, sakit hati dan yang seterusnya, tapi itulah bimbingan nubuah. Kita mendapatkan kedzaliman, kita dibicarakan, kita dicaci maki, kita dijatuhkan harga dirinya, biarkan, kita balas dengan kebaikan. Ini kebaikan demi kebaikan. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diludahi oleh orang-orang Taif, dibalas dengan doa yang baik dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walihada, oleh karenanya, kata beliau, lamma qalu li Utsman ibnu Affan wa huwa mahsur, ketika sahabat yang mulia, Khalifah Utsman bin Affan, dalam kondisi ketika itu dikepung, terkurung, akan dizalimi beliau ini oleh kaum Khawarij, wal'iyadzubillah, Sabaiyah tadi sebelumnya, orang-orang yang dekat dengan Abdullah bin Sabah al-Yahud, orang yang masuk ke dalam Islam penuh dengan kemunafikan di dalam hatinya. Inna fulanan ya ummun nas, dikatakan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda, wahai Khalifah, ada si fulan, ada si A, yang saat ini menjadi imam, dijadikan imam, dijadikan pemimpin salat di tengah-tengah manusia. Wa huwa laisa bi imam. Kata orang yang melaporkan ini, dia itu hakikatnya bukan seorang imam. Innama huwa imamu fitnah. Bukan seorang imam yang patut dijadikan contoh. Dia itu adalah imam fitnah. Imam fitnah tadi maksudnya apa? Du'atul fitnah. Imam yang lagaknya luar biasa, penuh dengan kekhusyuan, tapi akidahnya akidah yang rusak. Tapi dia diposisikan sebagai seorang pemimpin dalam sholat, sebagai seorang imam di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal dia orang yang membawa fitnah, membawa penyimpangan, membawa kesesatan. Bayangkan, laporan ini disampaikan kepada sosok Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda, dalam kondisi beliau terhimpit, mahsur, sedang dikepung beliau, dikurung beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kira-kira apa jawaban Utsman bin Affan? Kalau kita mungkin lengser kan itu imam, jangan, ma'zulkan dia, ganti dengan imam yang baru, nonaktifkan dia, dan yang seterusnya. Kalau kita, tapi ternyata seorang yang para malaikat malu kepada beliau mengatakan sesuatu yang bertolak belakang dengan hawa nafsu kita. Apa kata Utsman bin Affan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala dari Ubaidillah bin Adi? Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ardhah ya bin akhi, wahai orang yang melaporkan hal ini kepadaku, idza ahsanan nasu fa ahsin ma'ahum, kalau seandainya ada orang yang berbuat baik kepada manusia, maka berbuat baiklah kepadanya. Wa idza asa'u fatajannab isaatuhum, dan kalau ternyata mereka berbuat keburukan, maka engkau tinggalkan keburukan-keburukannya. Artinya tidak ada peluang sama sekali untuk menjatuhkan seorang yang sudah ini diposisikan dia sebagai imam, diposisikan dia sebagai dai, padahal du'atul fitnah, padahal du'atul dalal, padahal du'at ala abu abi jahannam. Tapi posisinya kaum muslimin mengagung-agungkan dia, mengeluh-elukan dia, menjadikan dia sebagai kudwa. Padahal dia, na'udzubillah min dzalik, rusak. Amalannya rusak, akidahnya. Maka wahai sang pelapor, kata beliau, kalau dia melakukan perbuatan baik, lakukanlah perbuatan baik, balas perbuatan baik tersebut. Tapi kalau dia berbuat kejelekan, berbuat kefasikan, berbuat kemaksiatan, berbuat fitnah, tinggalkan fitnahnya. Tinggalkan kesesatannya, biarkan. Nanti masyarakat sendiri yang akan menilai, yang akhirnya masyarakat sendiri yang tidak mau lagi diimami, dipimpin lagi sholatnya oleh mereka. Tapi engkau yang datang ke tengah-tengah masyarakat mengingkari dia, ini membawa fitnah yang lebih besar. Sudah cukup. Kalau engkau mengetahui dia adalah orang yang fasik, engkau mengetahui dia orang yang zalim, engkau mengetahui dia orang yang pendusta dan yang lainnya, tinggalkan dia. Enggak perlu engkau berjalan bersamanya. Ini yang dimaksudkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Fa idza shalla, maka apabila ada seorang imam yang mengerjakan ibadah salat, nusalli ma'ahu idza kana waliya amrin walau kana indahu fiskun au mukhalafah. Ketika ada seorang imam, seorang penguasa yang mengerjakan ibadah salat, dia jadi pemimpinnya, walaupun dia seorang yang fasik, walaupun dia seorang yang melakukan penyelisihan-penyelisihan syariat, kita tetap harus salat di belakangnya. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang takfiriyun, seperti kaum khawarij yang menganggap bahwa penguasa yang fasik, yang bermaksiat, yang zalim tadi telah keluar dari Islam, tidak sah kita salat di belakangnya. Oh, berbeda. Kami ahli sunnah, kami orang-orang yang berada di atas da'watus salafiyah, masih meyakini keislaman penguasa yang fasik sekalipun, bermaksiat sekalipun. Maka sholatlah di belakang mereka. Lima fi dzalika minal maslahah, karena akan mendatangkan maslahat yang sangat banyak. Wali anna sholata ibadatun, dan sholat itu kata beliau merupakan satu hal ibadah. Wal fasik idza shalla yushajja'u ala hadza wa yud'a lahu, dan apabila dia mengerjakan kefasikan, lantas dia juga mengerjakan ibadah sholat, mudah-mudahan ibadah sholatnya bisa mengurangi kemaksiatan dia. Mudah-mudahan ibadah sholatnya, amalan-amalan solehnya bisa menjadikan dia mendapatkan hidayah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad shallas sahabatu khalfal umara, dan sungguh para sahabah, ketika Nabi SAW telah wafat, para sahabah yang tersisa di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengerjakan ibadah salat di belakang para amir, di belakang para penguasa. Alladzina alaihi mulahadhat, yang mana mereka memiliki catatan-catatan kelam, seperti Al-Hajjaj, kata beliau, Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, seorang penguasa, gubernur terlebih di negeri Irak, lebih tepatnya beliau adalah penguasa di masa Bani Umayyah, namun zalim, terkenal dengan kefasikannya, mengakhirkan waktu sholat dan yang lainnya. Namun apakah sosok Al-Hajjaj ibn Yusuf dihukumi sebagai kafir oleh para sahabah? Jawabannya tidak, karena masih mengerjakan sholat, masih mengerjakan ibadah puasa Ramadan dan yang lainnya. Maka ketika Hajjaj mengimami mereka di negeri Irak, para sahabah yang tersisa masih ada, sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, tapi masih ada para sahabah sholat di belakang Al-Hajjaj ibn Yusuf tanpa harus melakukan pemberontakan, karena mereka memegang kaedah dari baginda Rasulullah SAW untuk senantiasa as-sam'u wa ta'ah dan merealisasikan hak-hak penguasanya. Shalla khalfahum sahabatu Rasulillah, para sahabat Nabi salat di belakang Al-Hajjaj dan yang semisal dia, imtithalan li amri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mempraktekkan, merealisasikan perintah Rasul alaihi salatu wasallam, wa jam'an lil kalimah, dan untuk menyatukan suara, menyatukan satu kalimat di tengah-tengah kaum muslimin. Jangan sampai ada yang tidak mau sholat di belakang Al-Hajjaj, akhirnya terpecah belah barisan kaum muslimin. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, terkait dengan kaedah Ahlus Sunnah yang berbicara tentang seorang penguasa wajib untuk senantiasa kita berada di belakangnya tanpa harus melakukan pemberontakan sedikit pun. Insyaallah taala pembahasan ini akan kita lanjutkan pada waktu berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.